Rumah dibeli untuk ditempati, dan jika untung, maka dijual. Apakah ada zakatnya? Pertanyaan. Jika ada orang membeli rumah dengan maksud untuk dimanfaatkan, baik ditempati sendiri atau dikontrakkan, kemudian diniatkan, jika sedang membutuhkan uang dan harganya naik, akan dijual. Apakah termasuk barang dagangan yang wajib dizakati? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Pertama, di antara yang perlu kita bedakan, niat menjual barang dengan niat memperdagangkan barang atau tijaroh. Menjual lebih umum dibandingkan memperdagangkan. Karena tidak semua aktivitas menjual sama dengan memperdagangkan barang. Menjual barang ada banyak latar belakangnya. Bisa karena merasa sudah bosan dengan barang atau ingin ganti yang baru, atau sebab yang lainnya. Kita mengenal ada istilah jual rugi atau jual dengan harga yang sama seperti harga waktu beli. Sementara berdagang, umumnya diniatkan dalam rangka mencari keuntungan, dan bahkan sebagai mata pencaharian, terlepas dari kondisi untung-rugi usahanya. Kedua, barang yang wajib dizakati adalah barang perdagangan. Barang yang wajib dizakati bukan sebatas barang yang dijual, tetapi barang yang diperdagangkan. Dalam Ad-Durrul Mukhtar, yaitu kitab madhab Hanafi, dinyatakan, membeli sesuatu untuk dimanfaatkan sendiri, dengan niat jika nanti ada keuntungan, akan dijual. Barang seperti ini tidak ada zakatnya. Keterangan yang lain disebut dalam Uyun Al-Masail. As-Samarqandi mengatakan, Hisham bercerita, saya bertanya ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tentang orang yang membeli budak, lalu dijadikan pelayan, dengan niat jika ada keuntungan akan dijual. Apakah ada zakatnya? Jawab Muhammad bin Hasan, tidak ada. Seperti itu pula ketika ada orang beli, lalu jika nanti menguntungkan akan dijual. Imam Ibnul Utsaimin mengatakan, jika orang memiliki tanah, tidak untuk diperdagangkan, namun jika nanti harganya naik, akan dijual. Yang seperti ini bukan termasuk barang dagangan, karena dia tidak berniat untuk diperdagangkan. Dan setiap orang yang memiliki barang, kemudian barang itu menguntungkan, biasanya dia akan menjualnya, baik itu rumahnya, atau mobilnya, atau barang semisalnya. Ketiga, barang yang dibeli dengan niat untuk diperdagangkan, namun dipakai terlebih dahulu, hingga menemukan pembeli yang cocok, maka barang ini termasuk yang wajib dizakati. Syekh Ibnu Baz mengatakan, tanah yang dibeli untuk diperdagangkan dan disewakan, di sana ada zakatnya setiap tahun. Tanah ini dinilai dan dikeluarkan zakat sesuai harganya pada saat appraisal. Kecuali jika dibeli dengan niat untuk diperdagangkan. Namun setelah itu ada keinginan untuk dimanfaatkan pribadi, maka tidak dizakati. Ibnu Abidin mengatakan, budak yang diperdagangkan, apabila ingin dimanfaatkan 2 tahun, lalu dimanfaatkan, maka termasuk barang dagangan ketika itu. Kecuali diniatkan untuk dikeluarkan sebagai dagangan, dan hanya digunakan untuk melayani pribadi. Kesimpulannya, rumah yang dibeli untuk dimanfaatkan, dengan niat jika butuh uang dan harganya naik, akan dijual, bukan termasuk barang dagangan, sehingga tidak wajib dizakati. Allahu a'lam.